mencintai Tuhan. Berarti kita sayang semua ciptaannya di dalam kasih. Ada kalanya orang berkata, kabar-kabar suci yang tinggi. Ataukah ini semua